Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Muharram 1441 Hijriah ala hasabir ru'yah, atau yang bertepatan dengan 8 September 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-4 dari Babul Imamah, atau hadis yang ke-74 dari Silsilatul Umdah min awwaliha, yaitu hadis Abdullah ibn Yazid Al-Khatami Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, ketika dia mengatakan haddatsani Al-Bara, telah mengkhabarkan kepadaku Al-Bara ibn Azib, sahabat yang mulia, meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, wa huwa ghairu kadzubin, dalam keadaan Al-Bara ibn Azib terkenal sebagai seorang yang jujur di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala, apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu, apabila beliau dalam keadaan i'tidal telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka dalam keadaan tegak tersebut tidak ada salah seorang dari kami, yakni dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, yang memulai untuk menuju tempat sujudnya sampai mereka benar-benar melihat, menyaksikan, yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menuju tempat sujudnya secara sempurna. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kita selaku sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum sujud setelah beliau menyempurnakan sujudnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita sebutkan bahwa di antara faedah besar dari hadis ini adalah wujubul mutaba'ah, wajibnya kita mengikuti gerakan-gerakan imam. Tidak boleh kita mendahului, tidak boleh pula kita untuk menyamakan gerakan-gerakan al-imam. Maka insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang kelima, hadis yang selanjutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan hadis yang kelima yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ammana al-imamu fa'aminu, apabila seorang imam mengucapkan amin, maka kalian sebagai makmum ucapkanlah amin. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, disebutkan alasannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena seorang yang mengucapkan amin, lafadz amin bersamaan dengan para malaikat yang mengucapkan lafadz amin pula, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jangan lempar-lempar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dia akan diampuni dari dosa yang pernah dia kerjakan pada kehidupan di masa lalunya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, hadis sahih Bukhari Muslim seperti yang kita ketahui bersama dari hadis-hadis Umdatul Ahkam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang imam apabila membaca lafaz amin, maka makmumnya pun harus membaca lafaz amin. Faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang makmum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ammanal imam fa aminu, apabila seorang imam mengucapkan lafaz amin, maka kita sebagai makmum ucapkanlah amin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintahnya sallallahu alaihi wasallam terkhusus kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan secara umum kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukum dari perintah ini adalah perkara yang wajib. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan khilaf, perselisihan di tengah-tengah para a'immah al-fuqaha, apa hukum dari mengucapkan lafaz amin ketika salat. Faedah yang pertama, ketika seorang makmum membaca lafaz amin ketika selesai mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, maka keutamaan yang bisa diambil adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian faedah yang kedua, tata cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang makmum tidak salah dalam mengucapkan aminnya adalah dengan mengucapkan dengan lisan, bukan di dalam hati. Fa'amminu. Begitu pula ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin, apabila seorang muadzin mengumandangkan lafaz-lafaz azannya di dalam salat, faqulu mithlama yaqulul muadzin, maka kalian hendaklah ucapkan seperti azin. Faedahnya apa? Apabila kita mendengar lafaz-lafaz azan dikumandangkan, maka kita bukan menjawab di dalam hati, karena yang namanya qaul, lafaz qaulan atau qala atau yaqul atau yang semisalnya, di dalam bahasa Arab maknanya adalah ucapan yang keluar dari lisan seorang muslim. Jadi ketika kita menjawab azan pun harus dengan lisan-lisan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus digerakkan, bukan di dalam hati. Begitu pula pada lafaz amin, ketika imam membaca amin, maka kita pun melafadzkan dengan lisan-lisan kita, dengan lafaz amin tersebut tidak cukup hanya sekedar di dalam hati. Disebutkan hikmahnya oleh al-imam Ibnul Munayyir alaihi rahmatullah, beliau mengatakan al-hikmatu fi itharil muwafaqati fil qawli waz-zamani ay yakuna al-ma'mum 'ala yaqadhatin lil ityani bil wadhifati fi mahalliha. Di antara hikmah kenapa seorang makmum bisa mendapatkan pahala yang sangat besar ketika dia mengucapkan amin bersamaan dengan imam, yang artinya ketika dia mengucapkan bersamaan dengan imam, ucapan aminnya imam ini bersamaan dengan para malaikat di atas langit sana. Nanti insyaallah akan kita sebutkan faedah dari hadis ini, keutamaan seorang imam. Yang mana di antara keutamaan seorang imam, banyak keutamaan-keutamaan imam. Di antara keutamaan seorang imam adalah lafaz aminnya sesuai atau sama ucapannya dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jadi ketika seorang imam mengucapkan amin, maka para malaikat Allah di atas langit pun mengucapkan amin. Keutamaan seorang imam. Kita sebagai makmum mengikuti apa yang dibaca oleh imam tersebut. Hikmahnya apa? Fi itharil muwafaqati fil qawli waz-zaman ay yakuna al-ma'mum 'ala yaqadhah. Hikmahnya adalah agar seorang makmum siap siaga. Jadi makmum itu tidak kemana-mana pikirannya ketika sholat, benar-benar menyimak Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Tidak dia berjamaah bersama imam, tapi pikirannya entah kemana. Memikirkan keluarganya yang sakit, memikirkan orang tuanya yang mungkin akan datang, memikirkan anak-anaknya yang belum bayar SPP sekolah, dan yang seterusnya. Kemana-mana pikirannya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, seakan-akan dia tidak sadar. Samping kanan kirinya mengucapkan amin, baru dia tersadar. Berarti dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Makanya hikmahnya di sini, imam melafadzkan amin diikuti oleh lafadz-lafadz aminnya para makmum agar seorang makmum itu ala yaqadhatin, selalu siap siaga, selalu hadir di dalam sholatnya, tidak kemana-mana pikirannya. Jadi benar-benar dia khusyuk di dalam sholatnya, memperhatikan bacaan-bacaan imamnya agar tidak kemana-mana pikiran yang dia miliki. Fi mahalliha, sesuai dengan tempatnya. Di annal malaikata la ghaflata indahum, karena malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang la ghaflata lahum atau la ghaflata indahum, tidak memiliki ghaflah, tidak lalai sama sekali. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala alal yaqadah, akan senantiasa siap terus untuk mentaati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wa yaf'alu nama yu'maru, mereka akan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya malaikat tidak akan lalai, tidak akan lengah, tidak akan tidak sadar dengan apa yang ada di sisi mereka. Oleh karenanya malaikat-malaikat Allah memiliki keutamaan khusus dari makhluk Allah yang telah Allah ciptakan tersebut. Faman wafaqahum kana mutayaqqidan, maka siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, artinya dia pun adalah seorang hamba yang selalu siaga, selalu siap, tidak kemana-mana fikirannya, dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala serta khusyuk di dalam sholatnya. Inilah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang muslim itu benar-benar memperhatikan bacaan-bacaan imam di dalam sholatnya. Jangan dia melamun, jangan dia merenung, jangan dia menganggap hal yang dibaca oleh imam adalah bacaan-bacaan yang sangat biasa atau sangat remeh. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini adalah bayanul amr bit ta'min. Kita akan masuk kepada faedah yang berkaitan dengan hukum membaca amin di dalam salat bagi imam ataupun makmum. Wa huwa linadbi indal jumhur. Jumhur para fuqaha, mayoritas dari para fuqaha, ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwa hukum membaca lafadz amin di dalam sholat setelah al-fatihah adalah an-nadbu. An-nadbu itu maknanya adalah as-sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Wa haka Ibnu Bazizah an ba'di ahli al-ilmi wujubuhu 'alal ma'mum. Dan al-imam Ibnu Bazizah alaihi rahmatullah menukilkan dari sebahagian ahlul ilmi, sebahagian ahlul fuqaha atau ahlul fiqhi, bahwasanya seorang makmum hukumnya wajib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama jumhur, mayoritas dari kalangan fuqaha, al-imamu Ahmad, wal-imamu Malik, wal-imamu Abu Hanifah, wal-imamu Syafi'i, mereka berpendapat bahwa bacaan amin bagi seorang makmum adalah nadab, sunnah, mustahab. Apabila dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ibnu Bazizah. Al-Imam Ibnu Bazizatin alaihi rahmatullah. Beliau berpendapat bahwa makmum wajib membaca lafadz amin. Konsekuensi dari pendapat yang kedua, apabila kita sebagai seorang makmum, ya namanya manusia, manusia biasa, mungkin hari ini kita gak ada pikiran, hari ini gak ada beban pikiran, besok-besok tenang, tapi satu waktu kita perlu memikirkan sebuah permasalahan yang sangat pelik, yang akhirnya kita tidak sadar dengan bacaan imam, kita tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpikir dengan cara yang realita. Jangan kita menganggap kita tidak akan pernah tidak khusyuk, pasti khusyuk terus. Siapa kita? Fala tuzakku anfusakum, kata Allah Jalla Jalaluh, jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Wajar apabila ada satu dua keadaan seorang lepas dari sadarnya, seorang lepas dari kekhusyuannya, manusia biasa. Maka apabila kita mendapati hal yang demikian di antara pendapat al-imam Ibnu Bazizah, maka seorang makmum yang tidak membaca lafad amin ketika imam membacanya, sholatnya batal. La tasih sholatuhu, sholatnya menjadi sholat yang tidak sah. Ini pendapat dari al-imam Ibnu Bazizah alaihi rahmatullah. Apa dalilnya beliau? Sebelum kita masuk kepada dalil jumhur para fuqaha, amalan bidhahiril amr, mengamalkan apa yang nampak dari hadis Nabi SAW yang ada di hadapan kita. hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita adalah perintah dari beliau, idza ammanal imam fa amminu, apabila imam mengucapkan amin, ayo kalian juga mengucapkan amin wahai para makmumin. Jadi jangan kalian makmum tidak mengucapkan lafaz amin. Dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wujub, kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim atau seorang musalli. Ini pendapat beliau alaihi rahmatullah. Adapun pendapat yang rajih, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, wallahu taala alam bisawab, seperti apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan alladzi yadhharu li wujubuhu 'alal ma'mum li dhahiril amr. Pendapat yang rajih yang ada di sisi Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah adalah pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ibnu Bazizatin. Jadi beliau menyelisihi jumhur para al-fuqaha. Ini pendapat yang rajih di sisi beliau, wajibnya seorang makmum membaca amin. Apa tujuannya? Li dhahiril amr, karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya seperti apa yang kita sebutkan dari Al-Imam Ibnu Munayyir alaihi rahmatullah, agar makmum tidak bermudah-mudahan untuk melamun di dalam salatnya, agar makmum tidak bermudah-mudahan untuk hilang fikirannya di dalam salatnya, entah kemana apa yang dia fikirkan. Innalissalina fis salati la syughla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat itu kita harus sibuk, sibuk dengan bacaan-bacaan, sibuk dengan zikir. Tinggalkan urusan-urusan duniawi, jangan menjadikan beban duniawi itu dimasukkan ke dalam sholat, sehingga sholat-sholat kita adalah sholat-sholat yang tidak berkualitas dan tidak memiliki al-khusyuk wal-i'adzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafidhahullahu wa ra'ah. Kemudian sebahagian a'imma al-fuqaha yang lainnya menguatkan pendapat yang pertama, pendapat jumhur para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, begitu pula Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Beliau berdua berpendapat dengan pendapat jumhur dari kalangan fuqaha. Jadi kita berhadapan di sebuah khilaf yang sangat kuat, masing-masingnya memiliki pendapat. Sehingga apa? Sehingga kita memilih mana yang lebih menenangkan jiwa kita dan lebih mendekati ad-dalil. Dan tidak boleh kita mengingkari pendapat ikhwan yang lainnya, mengingkari pendapat ulama yang lainnya. Kita hanya mengikuti al-adillah yang ada. Apabila kita menguatkan pendapat yang kedua, wajib bagi seorang makmum membaca amin, kita amalkan untuk diri kita sendiri. Dan kita harus fokus terus di dalam sholat-sholat kita. Jangan sampai terlalaikan, jangan sampai lengah, jangan sampai melamun, dan yang seterusnya. Ketika imam membaca waladhalin, kita siap untuk mengucapkan amin. Itu yang kita kuatkan, seperti apa yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Bazizah dan Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, itu yang kita amalkan. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi marahmatullah, berbeda pendapatnya. Dan ini bukan celaan, bukan sesuatu yang aib untuk mereka. Kenapa mereka tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita? Tidak. Artinya pendapat masalah fikih ini bisa dalam tanda kutip fleksibel. Tidak perlu kita langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa pendapat kedua yang mengatakan wajibnya seorang makmum membaca amin itulah yang hak, dan pendapat pertama yang mengatakan hukumnya sunnah adalah batil. Ini bukan dalam permasalahan akidah ya akhi. Ini dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih wasi'us sadr, dituntut kita berlapang dada di dalam permasalahan ini. Sama halnya seperti kita menyaksikan sebahagian ikhwah kita mungkin bersedekap setelah rukuk, pada saat beriktidal bersedekap. Ada lagi yang tidak bersedekap. Wasi'us sadr. Hadapi khilaf dalam permasalahan fikih penuh dengan toleransi. Jangan sampai memaksakan, kenapa antum melakukan hal ini? Dalilnya tidak sah. Hadisnya dhaif, pendapatnya marjuh. Jangan. Kalau itu pendapatnya yang kuat di sisinya, maka itu yang harus kita hargai. Ini yang berkaitan dengan khilaf dalam masalah fikih. Tapi jangan sampai khilaf dalam masalah fikih ini kita masukkan ke dalam khilaf dalam perkara akidah al-aqadi atau dalam perkara al-manhaj. Perkara akidah, akidah, manhaj, manhaj yang berkaitan dengan hal yang tidak ada poin toleransinya, tidak boleh kita masukkan. Sering saya contohkan dalam majelis-majelis yang ada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah bahwa para sahabat beliau adalah ahlul jannah. Maka ketika ada beberapa pihak yang berpendapat, berkeyakinan, berakidah berbeda dengan apa yang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita jadikan sebagai bahan toleransi. Ya, biarkan saja dia berpendapat bahwa Abu Bakar kafir, biarkan dia berpendapat Aisyah berzina, ini kan khilaf, perselisihan. Nah, ini sesuatu yang keliru dalam memahami khilaf, dalam memahami perselisihan di tengah-tengah para ulama. Jadi dalam memahami khilaf di tengah-tengah para ulama harus kita bedakan, ini babnya apa, pembahasannya apa, fikih atau akidah, fikih atau manhaj. Kalau akidah tidak bisa kita fleksibel. Al-haq, al-haq, al-halalu bayyin wal-haram bayyin, jelas, wadih. Al-jama'ah, la jama'at, jama'atun wahidah, ahlu sunnah hanya satu, kalamnya hanya satu, akidahnya hanya satu, manhajnya tidak berbilang. Sikap mereka kepada ahlul bid'ah, sikap mereka kepada bid'ah, pengingkaran mereka kepada kesyirikan, kepada ahlu syirik, jelas. Ini dalam perkara akidah wal manhaj, tidak ada kata toleransi. Tapi kalau dalam permasalahan fikih, Nabi SAW mencontohkan untuk kita berlapang dada. Para sahabat beliau SAW mencontohkan kita untuk juga berlapang dada. Di tengah-tengah sahabat Nabi, ada di antara mereka yang sujud menggunakan tangan duluan. Di antara mereka pula ada yang sujud dengan lutut duluan. Gak ada masalah, fikih. Was'us sadr, berlapang dada dalam, sekali lagi, permasalahan-permasalahan fiqih. Begitu pula khilaf yang ada di hadapan kita yang berkaitan dengan hukum membaca amin. Kalau anda pribadi, wallahu ta'ala alam, condong kepada pendapat Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam dan Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Bazizah. Tapi kita harus menghargai, ikhwati fillah yara'akumullah, pendapat pertama yang akan anda bawakan, bahwa Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Jumhur Al-Fuqaha, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Uthaymin, alaihim rahmatullahu jami'an, berpendapat bahwa hukumnya mustahab, sunnah, an-nadbu. Apa dalilnya? Dalilnya seperti apa yang ada di hadapan kita? Hadis Nabi SAW, idza ammana al-imam fa'amminu. Dalilnya sama, tapi sisi pendalilannya berbeda. Kalau Al-Imam Ibnu Bazizah dan Al-Syeikh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi berpendapat hukum asal perintah Nabi wajib. Naam, sepakat para al-fuqaha berkaitan dengan kaidah tersebut. Tapi di sisi pendapat yang pertama, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang bersama beliau, atau jumhur al-fuqaha dan yang bersama beliau, mereka melihat hadis ini dari sisi yang lain. Apa? Sisi bahwasanya di sana terdapat sharif, sebuah hal yang menjadikan hukumnya wajib tapi berubah menjadi sunnah. Satu hal yang mengakibatkan awalnya wajib tapi menjadi sunnah. Hukum asal perintah Nabi fa'aminu, maka kalian harus mengucapkan amin. Ini hukum asal perintah wajib. Tapi di sana ternyata ada beberapa kejadian yang tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah hukum ini dari wajib menjadi sunnah. Berubah hukum ini dari wajib menjadi sunnah. Seperti yang dikuatkan oleh jumhur al-fuqaha, kejadian yang ada di sisi beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mereka tidak melafadzkan lafadz amin bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak menjadi hal yang diwajibkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka khotibillah yara'akumullah, dari sisi pendalilan yang berbeda ini keluarlah dua hukum yang berbeda. Silahkan ambil pendapat mana yang lebih menenangkan diri antum dan antum anggap sebagai pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Antum ikuti pendapat jumhur, tafadhal. Sekali-sekali antum tidak mengucapkan amin, enggak masalah. Antum mau mengikuti pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ibnu Bazizah, pendapat Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam, maka antum harus fokus setiap salat. Mana yang bisa mendatangkan ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat-sholat antum? Kalau antum berpendapat dengan pendapat yang kedua, agar sholat saya terus khusyuk, agar saya terus fokus, saya tidak lengah, maka silahkan ambil pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah yara'akumullah, faedah yang berikutnya yang berkaitan dengan hadis ini adalah fihi fadilatul imam. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan seorang imam. Li'anna ta'minal imami yuwafiq ta'minal malaikah. Karena ucapan aminnya seorang imam itu akan bertepatan, akan bersamaan dengan lafaz aminnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit sana. Wa li hadza syuri'at lil ma'mumi muwafaqatahu. Oleh karenanya disyariatkan oleh para makmum, afwan, oleh karenanya disyariatkan untuk para makmum agar mereka mengikuti bacaan al-imam. Jadi tidak mendahului imam dalam ucapan amin. Tunggu dulu, kita dengar imam membaca amin, baru kita melafadzkan amin. Karena hakikatnya ketika imam membaca amin, malaikat membaca amin, kita membaca amin, maka keutamaan seorang akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu akan kita dapatkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatih, beliau mengatakan, wa zahiru siyaqil amri annal ma'muma innama yu'amminu idza ammana al-imamu la idza taraka. Yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang makmum mengucapkan lafaz amin idza ammana al-imam, apabila seorang imam membaca lafaz amin pula. Kenapa beliau mengatakan ini? Ini berangkat dari khilaf, perselisihan yang ada. Lagi-lagi dalam permasalahan fikih pasti kita akan menghadapi banyaknya khilaf, khilaf, khilaf dan khilaf. Dan ini adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar dalam permasalahan-permasalahan fikih. Berbeda dengan permasalahan akidah enggak ada khilaf. Di zaman Nabi akidahnya satu, para sahabat akidahnya persis seperti Nabi, tabi'in akidahnya persis seperti para sahabat, persis seperti Nabi, tidak ada khilaf dalam permasalahan akidah mereka. Tapi dalam permasalahan fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khilaf, seperti yang sudah kita sebutkan lagi tadi contohnya. Begitu pula di zaman para sahabat, begitu pula di zaman para at-tabi'in. Maka kalau kita membahas permasalahan fikih, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya al-khilafat, perselisihan-perselisihan di tengah-tengah para ulama. Para ulama al-fuqaha, ahli fikih, berbeda pendapat kapan seorang imam membaca lafaz amin. Pendapat yang pertama seperti pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu seorang imam membaca lafaz amin apabila dia mendengar seorang makmum membaca lafaz amin apabila dia mendengar imamnya membaca amin. Jadi khilafnya kapan seorang makmum harus melafadzkan amin. Khilafnya kapan seorang makmum harus melafadzkan ucapan amin. Apabila seorang imam membaca amin, ini pendapat yang pertama. Maka dia membaca amin. Pendapat yang kedua, seorang makmum membaca amin apabila imam telah selesai bacaannya dari bacaan amin. Jadi imam baca dulu amin, selesai dari bacaan amin tersebut baru makmum disyariatkan untuk membaca amin. Adapun pendapat yang ketiga yang sedikit berbeda dengan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua adalah seorang makmum membaca amin apabila benar-benar dia yakin imamnya mengucapkan amin. Artinya apa? Artinya pada saat sholat-sholat jahriyah, maghrib, al-isya, al-fajr, sebahagian a'immah, sebahagian imam tidak melafadzkan amin. Karena satu dan lain hal mungkin. Karena berpendapat bahwa amin itu tidak wajib. Jadi ada beberapa imam kita dapati tidak melafadzkan amin. Dia hanya mengatakan waladdallin dan dia membiarkan makmumnya untuk membaca amin. Kalau seperti ini, pendapat yang ketiga mengatakan kalau dia yakin benar-benar imamnya dia dengar membaca amin, baru dia baca amin. Kapan? Terserah. Mau setelah bacaan imam selesai, silahkan. Mau pada saat imam membaca amin pun, silahkan. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar yakin bahwa imamnya tidak membaca amin? Maka apa yang dikatakan oleh pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga mengatakan, ya sudah, makmumnya pun tidak perlu membaca amin. Kenapa? Karena Nabi SAW, idza ammana al-imam, apabila seorang imam membaca amin. Ini tapi pendapat ketiga, pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita nukilkan untuk tambahan faedah bahwa para ulama al-fuqaha ada yang berpendapat demikian. Ikhwati fillah yara'akumullah. Pendapat yang rajih seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini semuanya memberikan faedah kepada kita bahwa lafaz amin dibaca pada saat imam membaca amin. Jadi muwafaqah, kita bersamaan dengan bacaannya imam. imam membaca amin, artinya seperti yang tadi kita sebutkan, malaikat membaca amin. Malaikat membaca amin, maka kita pun ikuti apa yang dibaca oleh imam dan para malaikat dengan melafadzkan lafadz amin. La idza taraka. Dan jangan kita membaca lafadz amin setelah imam selesai membaca amin tersebut. Maka pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam bisawab, adalah pendapat yang pertama seperti yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari. Ikhwati fillahi ra'akumullah, Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki sebuah pendapat di dalam risalah beliau atau karya besar yang beliau miliki yang bernama Al-Umm. Al-Umm merupakan sebuah kitab, sebuah karya ilmiah yang sangat syarat faedah, sangat banyak mengandung faedah dari Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, ala annal ma'muma yu'amminu walau tarakahul imam amdan aw sahwan. Seorang imam apabila lupa ataukah mungkin sengaja tidak membaca lafadz amin, ini kaitan dengan pendapat yang ketiga tadi. Al-Imam Syafi'i berpendapat al-ma'mum yu'ammin, tetap seorang makmum membaca lafadz amin. Jadi tidak ada kaitannya dengan bacaan al-imam. Imam membaca amin, jelas makmumnya membaca amin. Kalau imamnya tidak membaca amin, dua alasan kata Imam Syafi'i, amdan aw sahwan, hanya dua kemungkinannya. Imam tidak membaca lafadz amin, kenapa? Yang pertama sengaja, karena memang berpendapat seperti yang kita sebutkan, tidak wajib saya membaca amin. Atau mungkin yang kedua, sahwan, lupa. Imam juga manusia biasa. Jangankan imam di zaman kita, imam ad-da'wah, as-salafiyah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyar, aku manusia biasa. Bisa manusia biasa lupa, ya sangat bisa. Jadi ketika pendapat yang atau keadaan yang kedua, seorang imam tidak membaca amin karena sahwan, karena lupa, maka makmum jangan diam. Ketika makmum yakin ini imam tidak membaca amin, sudah, makmumnya harus membaca lafadz amin. Ini pendapat al-imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, faedah berikutnya yang disebutkan oleh para a'immah kita yang berkaitan dengan lafadz hadis ini adalah annallaha ta'ala ja'ala lil malaikati quwwatan li idraki bisam'i. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat dengan penuh kesempurnaan. Di antara kesempurnaan yang dimiliki oleh para malaikat Allah jalla jalaluhu adalah quwwatul idrak bisam'i, kuatnya pendengaran mereka. Mereka berada di atas langit dan langit itu 7 lapis seperti yang telah datang dalam hadis yang sahih. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian yang berkaitan dengan as-samawatu sab', langit itu 7 lapis ke atas. Malaikat Allah Subhanahu wa taala berada di atas 7 lapis langit, tapi quwwatus sam', kuatnya pendengaran mereka menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda besar kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat dengan pendengaran yang sangat kuat. Dari 7 lapis langit mereka mendengar lafadz aminnya seorang imam. Mereka mendengar lafadz aminnya seorang imam. Ketika imam membaca amin, amin, maka malaikat pun serentak mengucapkan amin. Dan disitulah para makmum dituntut, disyariatkan, diajarkan oleh Nabi juga untuk mengucapkan lafadz amin. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Kemudian diantara faedah pula yang disebutkan oleh para immatus salaf dalam pembahasan ini seperti apa yang akan saya nukilkan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di hafiz alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan fihi masyru'iyatut ta'min wa fadilatihi. Di dalam hadis ini terdapat sebuah syariat agar seorang makmum membaca amin, wa fadilatihi, dan keutamaannya. Wa ma'nahu qawlu amin, makna ucapan seorang makmum amin adalah kata beliau, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah, Allahumma istajib. Dan seorang makmum yang tadi kita sebutkan fokus di dalam sholatnya menghayati bacaan-bacaan imam, mentadabburi apa yang dia dengarkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ini kan doa, ya Allah berikanlah hidayah, petunjuk pada jalan hidupku. Jangan engkau jadikan jalan hidupku seperti orang-orang yang engkau sesatkan. Jangan pula seperti orang yang engkau murkai. Jangan seperti orang yang disesatkan oleh Allah. Jangan sampai orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang makmum ketika mendengarkan doa tersebut mengatakan amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa imam tersebut, berikanlah hidayah padaku, jauhkanlah aku dari sifat-sifat kaum Yahudi yang engkau murkai, jauhkanlah aku dari sifat kaum Nasara yang engkau sesatkan. Terus demikian, amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa-doa tersebut. Ini makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Kemudian beliau lanjutkan, wa tushra'u ba'dal faraghi minal fatihah ba'dal fatihati ba'da ma yaskutu qalilan. Dan ucapan amin ini waktunya disyariatkan setelah selesai, setelah seorang imam selesai membaca Al-Fatihah dan diam sebentar, yaskutu qalilan. Jadi imam membaca walad dhalin, diam sebentar 1 detik 2 detik kemudian membaca amin diikuti oleh para makmumnya. Liyu'lama annaha laysat minal Fatihah. Apa tujuannya? Diam sebentar antara ucapan walad dhalin dengan amin agar kata beliau diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh makmum, diketahui oleh kaum muslimin secara umum bahwasanya lafaz amin ini laisat minal fatihati, bukan bahagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena memang lafaz amin bukan bahagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga bagaimana caranya agar kaum muslimin, agar para makmum mendapatkan faedah amin ini bukan bahagian dari malaikat, afwan, amin ini bukan bahagian dari Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Seorang imam membaca walad dhalin, diam sebentar, diam sejenak. 1 detik, 2 detik, 3 detik, kemudian dia membaca lafaz amin. Agar terbedakan mana firman Allah, mana yang bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, hadis Al-Qudsi dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di. Sebuah hadis yang sebenarnya telah kita ketahui bersama, tapi akan saya nukilkan untuk menyegarkan ingatan kita ketika kita mendengar hadis Al-Qudsi ini. Hadis Al-Qudsi adalah hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dilafadzkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulullah taala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengatakan, qasamatis shalah baini wa baina 'abdi nisfain, atau qasamtus shalata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat menjadi dua bahagian antara diriku dengan hamba-hambaku. Wali abdi masa'al, dan hamba-hambaku akan mendapatkan apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta. Jadi Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama pujian-pujian kepada Allah, dan yang kedua permintaan, permohonan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wali abdi masa'al, dan seorang hamba akan mendapatkan apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, Allah pun membalas, hamadani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ayat yang kedua, Allah subhanahu wa taala membalas, asna 'alayya 'abdi, lagi-lagi hambaku memuji aku. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ini bagian yang pertama, pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian bahagian yang kedua, apabila seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, doa dari seorang hamba, permintaan, permohonan dari seorang hamba. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Tiga poin ini, tiga ayat ini, tiga doa ini, tiga permohonan ini untuk para hambaku, dan para hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang mereka minta dan apa yang mereka mohonkan. Hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama, wallahu taala alamu bissawab. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Al-Fatihah yang dibaca oleh imam yang harus kita dengarkan baik-baik, yang harus kita simak baik-baik, terbagi menjadi dua. Bahagian pertama pujian untuk Allah, bahagian kedua yang merupakan hal yang sangat penting untuk kita, yaitu permohonan kita agar senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit faedah yang akan saya lanjutkan dari ucapan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di setelah adzanul isya berkumandang, falyatafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di ketika beliau mensyarah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seorang yang membaca lafaz amin yang bersamaan dengan bertepatan dengan lafaznya sang imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau memberikan ta'liq, hadza fadlun 'azimun, ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Wa yambagi ayyulam anna kulla nassin yuratibu 'alaihi maghfiratud dzunub fa innal murada bidzalika shagha'ir. Dan yang perlu kita ketahui, kata beliau, bahwasanya keutamaan semacam ini, fadilah keutamaan semacam ini ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang berpuasa Asyura atau mungkin Arafah, salah satunya adalah akan diampuni dosa yang telah lalu. Kalau Arafah akan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apa dosa yang diampuni? Jenis dosa yang diampuni adalah as-shagha'ir, kata beliau, dosa-dosa kecil. Ammal kabair, adapun dosa-dosa besar, falabuddalah min taubatin, maka wajib untuk pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah taala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nukaffir ankum sayiatikum, akan kami gugurkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Maka ikhwat fillah ya rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, begitu pula penjelasan ini warid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Qayyim dan aimatus salaf yang lainnya, Imam Ahmad, Imam Malik, Syafi'i wa Abu Hanifah, bahwa yang dimaksudkan dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang mengucapkan amin bersamaan dengan sang imam, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Jadi dosa zina, dosa riba, dosa uquq alwalidain, dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya, atau yang selainnya dari dosa-dosa besar, tidak bisa diampuni hanya dengan lafaz amin. Harus benar-benar dia bertaubat dengan syarat-syarat yang ada yang telah kita ketahui bersama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang kelima, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang keenam dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang berkaitan dengan adab seorang imam, bagaimana seorang imam bersikap di dalam salatnya. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas. Apabila seorang imam memimpin salatnya, maka salatlah dalam keadaan takhfif, diringankan bacaannya. Disebutkan alasannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tanbih untuk para talabah, untuk para aulad, karena sebahagian amiknya menyaksikan bahwa aulad shighar, anak-anak TA dan yang seumuran dengan mereka, sering membaca lafaz amin qablal imam, sebelum imam mengucapkan amin. Maka ini tanbih sekaligus peringatan dan nasihat kepada para aulad as-sighar untuk membaca amin, jangan sebelum imam, tapi tunggu imam membaca waladhdallin dan kita mendengar lafaz aminnya, barulah kita mengucapkan amin, agar kita bisa terlatih untuk sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair ala man nabbaha ala hadza. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita tetap mengucapkan lafaz amin sementara imam membaca al-fatihah banyak menyelisih hukum-hukum tajwid? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau yang dimaksud adalah lahan al-khafi, kesalahan-kesalahan yang ringan, maka tidak membatalkan bacaan al-fatihahnya, tidak membatalkan sholatnya, maka tetap kita sebagai makmum pun tetap harus membaca lafaz amin di belakang imam yang tajwidnya kurang baik. Mungkin dia belum belajar tajwid, tapi kok subhanallah bisa menjadi imam, maka ketika bacaan al-fatihahnya menyelisihi hukum-hukum tajwid, tetap kita membaca amin di belakangnya. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillah, adakah dalil bagi seorang imam untuk memanjangkan takbir ketika sholat, misalkan ketika bangkit dari sujud hendak menuju rakaat selanjutnya, apakah ini hanya perkara mubah? Jazakallahu khairan. Tidak ada dalil, baca sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang telah dipelajari. Ada harokat-harokat yang bisa dipanjangkan menjadi 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, dan ini dibahas oleh para ulama tajwid yang kembalinya kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum at-tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, terkait acara Rau di Tenggarong minggu depan yang syarat dengan kesyirikan. A'udzubillah. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Apakah boleh bagi kita hadir di acara tersebut dengan alasan berdagang padanya? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau sudah antum dapati acara tersebut penuh syarat dengan kesyirikan, apa yang mau antum ambil? Apa tidak khawatir ketika antum berdagang di situ, berjualan di situ, di balik buminya oleh Allah Subhanahu wa taala? Murka Allah jalla jalaluhu dengan kesyirikan. Kesyirikan dosa besar, hati-hati. Jangan bermain dengan kesyirikan. Pelajaran dari saudara-saudara kita di Palu dan saudara-saudara kita di Aceh dan yang seterusnya dari perkara-perkara kesyirikan yang mereka kerjakan langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung. Jangan bermain dengan bahasa geografi atau yang semisalnya. Tidak mungkin yang namanya sungai bisa tsunami, tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungai Mahakam, ayo terjangkan tsunami ke arah Rau sana, wal iyad billah, Allahumma sallim sallim. Sangat mungkin kun fayakun bagi Allah jalla jalaluhu. Hati-hati kita. Lebih baik kita menjauh, lebih baik kita miskin, lebih baik kita fakir, tidak mendapatkan uang speser pun dari acara-acara seperti itu, daripada kita wal iyad billah berada di sana bergelimang dengan kesyirikan. Mau mengingkari seperti apa? Siapa yang mau mendengar nasihat kita di sana? A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa, a'udzubillahi minasy-syirk. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Kalimantan Timur secara umum. Acara kesyirikan luar biasa. Kalau sudah Allah benar-benar murka, a'udzubillah, mungkin bisa turun hujan batu dari langit. Mungkin bisa dirobohkan lagi wal iyadzubillah yang namanya jembatan Tenggarong itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Yang seharusnya disampaikan kepada para duat khususnya di kota Tenggarong sana, menasihati. Kalau tidak bisa dengan lisan, mungkin mengirimkan surat atau yang semisalnya kepada pihak-pihak terkait, Kementerian Agama atau yang semisalnya, untuk seharusnya acara seperti ini tidak perlu diadakan. Seharusnya acara ini sudah tidak perlu lagi dilestarikan. Wallahu a'lam bishawab. Agar kita semua bisa selamat dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup pelajaran-pelajaran yang ada dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah diazab karena perbuatan kesyirikan wal iyad billah. Terakhir, ana mau bertanya, bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang berpaham sururi, semisal ustaz dari Wahdah atau Roja? Dia mengajarkan bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Tolong penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Bahasa Arab bagian dari agama kita. Bacaan Al-Quran bagian dari agama kita. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Kepada siapa kita mengambil agama tersebut, walaupun hanya bahasa Arab, walaupun hanya bacaan Al-Quran. Walhamdulillah, salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah, banyak yang bisa bahasa Arab. Walhamdulillah, banyak yang bisa. Tidak perlu kita nyebrang ke Wahdah Islamiyah atau nyebrang ke Roja atau yang semisalnya dari sekte-sekte yang sesat dan menyesatkan. Kita khawatir asyubuhat khattafah. Syubuhat itu sangat pintar, atau syubhat itu sangat menyambar cepat. Hati ini tidak bisa tenang dengan adanya syubhat. Hati-hati. Kalau sudah syubhat itu masuk ke tengah-tengah kita, enggak masalah cuma bacaan Quran, enggak masalah cuma bahasa Arab, jangan. Di sela-sela pelajaran bahasa Arab, di sela-sela pelajaran Al-Quran diselipkan syubhat, antum enggak sadar. Hati-hati. Lebih baik mencari yang jernih, lebih baik mencari yang murni, yang telah jelas mendapatkan ilmu dari para ulama as-salaf yang telah jelas mendapatkan ilmu dari para warasatul anbiya. Jangan bermain-main dengan asyubuhat. Qulub dha'ifah, hati-hati kita lemah. Sementara syubhat itu terus menyambar. Bagaimana kita bisa menjamin hati kita selamat ketika mendengar bacaan Quran, ajaran bahasa Arab dari orang-orang yang demikian modelnya. Na'udzubillahi minad dalali wal hawa. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.